Alhamdulillah wahda wa salatu wassalam ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yawmil qiyamah wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tentang kandungan pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari kisah Ka'ab bin Malik. Di pertemuan yang lewat telah kita bahas di antara pelajarannya adalah bolehnya dan dianjurkannya koma ila atau berdiri menyambut. Dan berdiri ada tiga macam: berdiri menyambut orang yang datang, berdiri di tempat menghormati orang yang tiba, dan koma alaihi atau koma ala, yaitu berdiri menghormati orang yang dalam posisi duduk. Yang berdiri jenis yang ketiga adalah berdiri yang terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu kama taqumul aajimu yu'adzimu ba'duhum ba'dha." Janganlah kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang kafir, sebagian mereka menghormati sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan aturan dalam salat, jika imam tidak mampu berdiri karena sakit, akhirnya imam salat sambil duduk, maka makmum meskipun sehat dan bisa berdiri diperintahkan untuk sholat sambil duduk, meskipun mereka mampu untuk berdiri. Tujuannya supaya mereka tidak serupa dengan orang kafir, dengan orang-orang ajam yang kafir, yang sebagiannya berdiri menghormati raja-raja mereka. Maka sang raja duduk di singgasana, adapun orang yang datang maka dia berdiri menghormatinya, kemudian memberikan laporan, misalnya apa yang ingin dia laporkan. Ya, perkataan tadi adalah mengisyaratkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka kami salat di belakang beliau, wa waqa'idun, dan Nabi dalam kondisi duduk. Sedangkan Abu Bakar yang ada di dekat Nabi ketika itu memperdengarkan suara takbir Nabi, mengulangi suara takbir Nabi dengan suara keras karena Nabi suara takbirnya lirih karena dalam kondisi sakit. Faltafata ilaina, maka ketika itu, ketika Nabi sholat itu, tiba-tiba Nabi menoleh melihat kami, makmum di belakangnya. Faro'ana qiyaman, maka Nabi melihat kami dalam posisi berdiri. Maka hal ini, perbuatan Nabi ini menunjukkan bolehnya menoleh dalam kondisi sholat jika memang ada kebutuhan dan dirasa diperlukan. Nabi ingin melihat dan memastikan kondisi jamaahnya, apakah telah bersikap dengan sikap yang benar, yaitu ketika imam sholat sambil duduk maka ikut duduk ataukah tidak. Maka Nabi menoleh. Maka bolehnya menoleh dalam sholat jika diperlukan. Namun jika tidak diperlukan, menoleh dalam sholat satu hal yang terlarang, karena Nabi katakan menoleh dalam sholat adalah ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah copetan yang berhasil yang dilakukan oleh setan dari sholat seseorang, jika seorang itu digoda oleh setan kemudian akhirnya menoleh tanpa ada kebutuhan. Fa asyara ilaina faqa'adna, maka Nabi pun berisyarat kepada kami, dan isyarat tangan Nabi tadi bermakna Nabi memerintahkan kami untuk duduk. Maka ya, mungkin Nabi dan menggerakkan tangannya naik dan turun yang mengisyaratkan untuk duduk. Maka perbuatan Nabi ini dalil bolehnya orang yang sholat memberikan isyarat kepada orang lain dengan isyarat yang memahamkan. Dengan isyarat yang memahamkan, artinya yang diberi isyarat bisa menangkap dengan baik apa makna dan maksud isyarat. Nabi melakukannya dalam sholat. Tentu ini menunjukkan bolehnya, dan tidak mungkin kita katakan ini satu hal yang terlarang setelah Nabi melakukannya. Fasolaina ku'udan, maka kami pun akhirnya sholat sambil duduk. Maka meskipun sakit, meskipun makmum itu kuat berdiri, imamnya sholat sambil duduk, maka makmum ikut duduk. Makmum wajib untuk ikut duduk. Maka hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Sampai-sampai sesuatu yang hukum asalnya wajib dan rukun dalam sholat itu jadi tidak wajib dan tidak rukun, bahkan tidak boleh dikerjakan dalam rangka mutaba'atul imam, dalam rangka mengikuti imam. Berdiri dalam sholat fardu wajib jika mampu, bahkan ruknun min arkanis sholati, adalah salah satu rukun sholat itu adalah berdiri jika mampu. Namun rukun sepenting ini, rukun sepenting ini turun statusnya, turun martabatnya, menjadi bahkan berkebalikan menjadi satu hal yang terlarang. Menjadi satu hal yang terlarang dalam rangka mutaba'atul imam, dalam rangka mengikuti imam. Ini menunjukkan sangat pentingnya, sangat urgennya mengikuti imam dalam sholat. Sampai-sampai sesuatu yang jadi rukun itu jadi terlarang. Satu hal yang asalnya rukun, dan rukun itu sesuatu yang lebih dari sekedar wajib. Nah, sesuatu yang menjadi rukun sholat malah menjadi satu hal yang terlarang untuk dikerjakan dalam rangka mutaba'atul imam, mengikuti imam. Ini sangat menunjukkan sangat pentingnya mengikuti imam. Karena gara-gara alasan mengikuti imam ini, maka banyak hal yang wajib jadi terlarang, yang terlarang jadi wajib. Nah, yang terlarang jadi wajib. Tentu kita tahu kalau kita misalnya masbuk sholat maghrib, maka setelah satu rakaat ini kita masbuk satu rakaat, maka setelah satu rakaat bersama imam kita malah tasyahud awal. Ini satu hal yang tidak boleh dalam sholat sendirian. Sholat sendirian baru sholat maghrib satu rakaat, tidak boleh tasyahud awal, terlarang, dosa mengada-ada. Masa sholat maghrib baru tasawuf awal, baru rakaat pertama baru dapat satu rakaat tasawuf awal. Ya, tasawuf awal sholat maghrib ya nunggu kalau sudah rakaat kedua. Nah, nanti rakaat ketiga tasawuf akhir. Mungkin sesuatu yang terlarang, namun dalam rangka mutaba'atul imam menjadi satu keharusan. Untuk sholat berjamaah kita masbuk misalnya sholat maghrib, masbuk satu rakaat, kemudian dapat satu rakaat bersama imam, imam duduk tasawuf awal, kita juga ikut duduk tasawuf awal. Kita enggak boleh ngeyel, wah enggak ah, saya baru dapat satu rakaat kok, tasawuf awal, tasawuf awal itu ya rakaat kedua. Nah, enggak, dilarang ngeyel, dilarang ngeyel, harus ikut imam. Harus ikut imam. Padahal ini kalau sholat sendirian apa hukumnya? Haram. Ini kalau sholat sendirian hukumnya haram. Kalau sholat sendirian hukumnya haram. Ketika berjamaah jadi wajib. Maka yang wajib jadi haram. Yang haram jadi wajib gara-gara sholat berjamaah. Lebih tegasnya gara-gara alasan pentingnya mengikuti imam. Pentingnya mengikuti imam. Maka demikian juga tadi yang berdiri, yang harusnya itu rukun, wajib jadi haram. Dilarang berdiri, padahal mampu berdiri, wajib duduk ketika imamnya sholat sambil duduk. Nah, ini yang wajib jadi haram gara-gara mutaba'atul imam, gara-gara mengikuti imam. Ini pentingnya. Maka ibadah yang statusnya berjamaah, komunal, itu gara-gara komunal yang wajib jadi haram, yang haram bisa jadi wajib. Maka demikian juga ibadah komunal yang lain. Ibadah komunal yang lain yang merupakan ibadah yang bareng-bareng. Maka misalnya ibadah haji, orang tidak boleh ngeyel karena dia mentang-mentang ahli falak. Wah, menurut saya ini belum terlihat. Menurut saya ini belum terlihat. Ini belum waktu wukuf di Arafah misalnya. Ini belum waktu wukuf di Arafah. Ini bukan Rebu. Ini saksinya bohong. Ini jauh di bawah. Jauh di bawah derajat sekian. Ini tidak benar. Namun ternyata yang punya, yang jadi imam dalam masalah sholat, dalam masalah ibadah haji, yang megang kekuasaan atas Mekah dan Madinah, mengatakan besok wukuf. Ini yang ahli falak, wah ini belum tanggal 9 besok itu, baru tanggal 8. Tanggal 9-nya besok. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anggap saja memang imamnya dalam hal ini salah, keblinger dan sesat. Apa kemudian kita wukuf besok sendirian? Dan sekarang kita mau ibadah haji namun enggak wukuf. Yang lain wukuf semua, saya tak malah tengok-tengok santai di Mekah atau di Mina. Tidak. Seandainya kita katakan bahwasanya dia imam di sini sesat, keliru, tidak apa-apa. Yang haram jadi wajib gara-gara berjamaah. Yang haram itu jadi wajib gara-gara berjamaah. Seandainya itu haram untuk diikuti asalnya secara teoritis. Secara teoritis haram diikuti, namun jadi wajib diikuti. Kenapa? Karena ibadah berjamaah yang ada imamnya, ada pimpinannya. Ada imamnya, ada pimpinannya. Tidak boleh sendiri. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Meskipun tulen asli imamnya dalam masalah ini, yang megang, yang punya kekuasaan atas Mekah dan Madinah ini 100% salah, tetap diikuti. Tidak boleh kita besok wukuf sendirian, tidak ada siapa-siapa. Wah, kok sepi sekali ya, bisa guling-guling di Arafah. Iya, tidak ada, karena sudah pada wukuf kemarin. Tidak boleh. Maka seandainya sekalipun 100% salah, tetap wajib diikuti. Kenapa? Ibadah komunal, ibadah komunal, ibadah kolektif, bukan ibadah individual. Nah, fasalaina qu'udan, maka kami pun salat sambil duduk. Falamma sallama qaal, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, Nabi berkata kepada kami, "In kittum anifan lataf'aluna fi'la farisin wa rumi." Sungguh kalian hampir-hampir melakukan kelakuan sebagaimana kelakuan orang Persia dan Romawi. Gimana kelakuan orang Persia dan Romawi? Yakumuna ala mulukihim wahum ku'udun. Mereka orang Persia dan Romawi berdiri menghormati raja-raja mereka dalam kondisi si raja duduk santai. Maka Nabi katakan imam duduk kemudian makmumnya berdiri, itu kata Nabi seperti perbuatan orang-orang Persia dan Romawi dengan raja-rajanya. Padahal kira-kira adakah satupun sahabat yang punya niat sebagaimana itu? Jawabnya tidak ada. Maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya menyerupai hal-hal yang menyerupai orang kafir yang merupakan ciri khas orang kafir itu terlarang meskipun pelakunya sama sekali tidak punya niat menyerupai perbuatan khas orang kafir. Dan selama itu adalah perbuatan khas orang kafir, maka orang yang melakukannya perlu ditegur, perlu diingatkan dan perlu dicegah dan dilarang. Meskipun dia tidak niat, punya niat untuk menyerupai ciri khas orang kafir. Fala taf'alu, bisuk-bisuk lagi jangan kalian lakukan. Kalau imamnya duduk, sholat wajib sambil duduk, meskipun makmumnya berdiri. Kalau pinginnya makmum pengen berdiri, ya sudah. Yang bisanya sholat sambil duduk itu jangan jadikan imam, jadikan makmum. Jadikan makmum yang imam yang sholat sambil berdiri. Nah, disinjatkanlah Muslim diberi judul bab oleh An-Nawawi, Iktimal Mumakmun Bil Imam. Makmum punya kewajiban, punya keharusan untuk mengikuti imam. Kembali ke atas, falqiyam ala rajul, maka berdiri menghormat dan yang dihormati dalam posisi duduk satu hal yang terlarang kecuali jika ada kebutuhan mendesak untuk itu. Kebutuhan mendesaknya ada dua. Yang pertama, dikhawatirkan orang yang duduk tadi jika tidak ada orang yang berdiri di dekatnya, ini akan mendapatkan kezaliman dari orang lain. Maka tidaklah mengapa ada yang berdiri, ada yang berdiri menjaganya sedangkan dia dalam posisi duduk. Kemudian yang kedua, jika demikian juga jika berdiri dan orangnya tersebut duduk dalam rangka menghormatinya dalam satu kondisi yang memang punya maksud untuk memuliakannya dan menghinakan musuh yaitu orang kafir. Maka ada dua pengecualian, koma ala diperbolehkan. Yang pertama, jika untuk kepentingan security dan keamanan. Karena dalam posisi berdiri tentu lebih luas jangkauan pandangannya daripada jika bodyguard atau semacam pas pampresnya kok malah duduk, maka tentu jangkauan pandangannya tidak seluas posisi berdiri. Maka jika memang ada kekhawatiran, jika memang ada faktor keamanan untuk orang yang duduk ini, perlu dijaga dan dilindungi, dan caranya adalah ada yang berposisi berdiri, ada yang berposisi berdiri supaya jangkauan pandangannya lebih lebar dan luas, maka tidak apa-apa. Ini ada yang berdiri dan ada yang duduk. Yang satu duduk, yang satu berdiri, atau yang satu duduk karena dia pejabat, yang lain dua atau tiga orang yang berfungsi sebagai pengamanan dalam posisi berdiri. Namun hukum asalnya ini tidak boleh. Ini pengecualian. Pengecualian. Artinya ya, kalau kondisinya kondisi aman, kondisi ini tidak ada kekhawatiran, belum pernah ada kejadian atau semacam itu, dan itu satu hal yang dinilai tidak perlu, maka seharusnya tidak ada. Pas pampas atau yang lainnya juga tetap duduk tanpa perlu berdiri. Namun jika memang ada alasan keamanan yang mengharuskan untuk si pengawal untuk berdiri, maka boleh berdiri. Kemudian yang kedua, manakala dalam satu situasi tertentu di mana berdiri ini dilakukan dalam rangka memuliakan yang duduk dan dengan tujuan menghinakan, merendahkan orang kafir. Dalilnya semisal yang terjadi pada sahabat Murrah bin Su'bah saat perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang Quraisy mengirim utusan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lil mufawadah untuk berembuk tentang poin-poin kesepakatan yang akan ditandatangani Maka ketika itu, ketika ada utusan orang-orang Quraisy, Mughirah bin Syu'bah berdiri di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil tangannya menenteng pedang, dan ini dilakukan dalam rangka menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk merendahkan utusan orang-orang kafir yang mereka datang ke tempat Nabi lil mufawadah untuk berembuk tentang klausul-klausul perjanjian yang akan disepakati di antara kedua belah pihak. Maka berkaitan dengan sikap Mughirah bin Syu'bah yang ingin membuat tidak nyaman orang-orang kafir, maka dalam sikap Mughirah bin Syu'bah tersebut terdapat dalil bahwa satu hal yang dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk tidak membuat nyaman orang kafir dengan ucapan dan perbuatan dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu membuat mereka tidak nyaman itu malah terpuji. Karena demikianlah kita diperintahkan sebagaimana Allah perintahkan firmankan surat At-Taubah ayat yang ke-73, wahai Nabi, berjihadlah engkau menghadapi orang-orang kafir dan munafik dan bersikaplah keras pada mereka ketika memang si kon mengharuskan untuk bersikap keras. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-120, tidaklah mereka menginjakkan satu tempat yang di situ membuat jengkel orang-orang kafir, tidaklah mereka menyerang musuh dengan satu serangan kecuali itu semua tercatat sebagai amal soleh yang berpahala. Maka di antara satu hal yang disayangkan adalah sikap sebagian kaum muslimin yang malah membuat gembira dan bahagia orang kafir dalam sikon yang seharusnya membuat tidak nyaman mereka. Contohnya adalah berserikat, bersekutu, hadir di acara hari raya mereka, di hari Natal mereka, yang tidak Allah ridai bahkan Allah murkai. Satu peristiwa atau satu acara yang dikhawatirkan Allah akan turunkan adab kepada semua orang yang ada di sana, sedangkan mereka bermain-main dan gembira dengan perayaan ini. Maka dijumpai di antara kaum muslimin waliyadzubillah sejumlah orang yang tidak menghargai agamanya sendiri, aturan agamanya sendiri, syariat agamanya sendiri, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di kitabnya Ahkam Al-Dhimmah, beliau mengatakan, dan orang-orang yang tidak punya penghargaan terhadap agamanya sendiri, mereka nyaman-nyaman saja berserikat, bersekutu, duduk dan hadir di perayaannya orang-orang kafir, atau minimal mereka tidak hadir namun mengucapkan selamat. Maka ini kata Ibnul Qayyim adalah tindakan orang yang tidak punya penghargaan terhadap agamanya sendiri. Karena sikap ketika dapat undangan acara semacam ini adalah sikap yang tepat bagi seorang muslim adalah membuat tidak nyaman si non-muslim. Tentu ngundangi kok kemudian ditolak undangannya, tentu ini menimbulkan ganjalan. Namun membuat ganjalan dalam situasi ini malah sesuatu yang memang tepat dan itu seharusnya dilakukan. Dan membuat gembira dengan hadir malah satu sikap yang menunjukkan tidak memiliki penghormatan, pemuliaan kepada agamanya sendiri, kepada akidahnya sendiri. Yang meyakini Allah tidak punya anak kok bisa-bisanya duduk nyaman mendengarkan orang yang berulang kali mengatakan Allah punya anak, Allah berputra, bahkan putra Allah mati dalam rangka menebus dosa-dosa manusia. Dan berulang kali dia dengar, kok dia nyaman-nyaman saja, tentu satu hal yang sangat bermasalah. Maka bagaimanakah kok malah ada yang membuat gembira orang-orang kafir yang pada hakikatnya mereka adalah musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Sikap yang tepat dalam situasi semacam ini, masukkan pada diri mereka hal yang menyedihkan dan membuat mereka tersinggung dan membuat mereka sempit hati. Demikianlah yang diperintahkan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk kita dan memusuhi Allah, memusuhi Islam, para malaikat, nabi, siddiq, suhada dan orang-orang yang saleh. Kembali kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, ringkasnya sahabat Mughirah bin Syu'bah berdiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam posisi duduk, dan di tangan Mughirah terdapat pedang dalam rangka menghormati Nabi. Maka sampai-sampai perlu diketahui bahasanya ketika itu pada saat terjadi perundingan Hudaybiyah, fi asnaitil kal murasalah, di tengah-tengah orang kafir itu mengirim utusan untuk berembuk dengan Nabi, itu sejumlah sahabat melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan dalam rangka untuk menunjukkan kepada mereka, ini loh kita sangat memuliakan Nabi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pada saat datang utusan orang-orang Quraisy yang hendak berembuk, maka ketika itu tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dahak, idza tanaha talaqau nukhamatahum, maka jika Nabi berdahak mengeluarkan dahak, maka mereka para sahabat dan berebut dahak Nabi dengan tangan-tangan mereka, birohah, dengan telapak-telapak tangan mereka, kemudian mereka usapkan ke wajah dan dada mereka. Padahal ini tidak biasa dikerjakan oleh para sahabat, namun dilakukan oleh banyak sahabat saat perjanjian Hudaybiyah yang ketika itu di depan orang-orang kafir. Ini dilakukan para sahabat dalam rangka untuk menunjukkan, ini loh kami demikian memuliakan Nabi kami, dan ini menunjukkan kalau dan untuk ya ngejek atau semacam itu untuk orang-orang kafir. Namun mereka lakukan hal ini li'ajli, dengan tujuan jika utusan orang kafir kuas ini kembali kepada teman-temannya, akan mereka akan jelaskan pada teman-temannya bagaimana sikap para sahabat kepada nabinya. Dan terbukti tatkala utusan orang Quraisy kembali ke kaumnya, dia mengatakan, demi Allah aku sudah pernah bertemu berbagai raja, Kisra raja Persia, Kaisar raja Romawi, Najasyi raja Ethiopia, maka tidaklah aku lihat satu pun mereka yang mendapatkan penghormatan dari anak buahnya sebagaimana penghormatan yang diberikan oleh kawan-kawannya Muhammad kepada Muhammad. Maka terbukti berhasil trik para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum wa jazahumullahu anna khairan. Al-muhim ringkasnya, terdiri qoma ala, ini berdiri menghormat, dan orang yang dihormati dalam posisi duduk. Jika maksudnya adalah mengamankan orang yang duduk, atau maksudnya adalah membuat jengkel orang kafir yang ada ketika itu, hukumnya tidak mengapa dan tidak mengapa. Namun jika di lain dua kondisi itu, maka koma ala sesuatu yang terlarang, alias sesuatu yang haram hukumnya. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah Ka'ab bin Malik adalah, barang siapa yang Allah berikan nikmat dengan satu nikmat, maka satu hal yang dianjurkan dia bersedekah dengan sebagian hartanya. Karena Nabi SAW membiarkan Ka'ab bin Malik yang mau bersedekah dengan sebagian hartanya sebagai bentuk tobatnya kepada Allah Azza wa Jal. Karena dia mendapatkan satu hal yang sangat mulia, satu hal yang sangat membanggakan untuk dirinya sampai hari kiamat. Yaitu turunnya ayat yang menyatakan bahwa Allah menerima taubat mereka. Kemudian kisah selanjutnya atau poin selanjutnya dari kisah Ka'ab bin Malik, kemudian Ka'ab menyebutkan bahasanya di antara konsekuensi taubatnya, dia berjanji untuk tidak berkata-kata yang dusta setelah Allah selamatkan dirinya dari dosa dan neraka dengan kejujuran. Dan demikianlah kondisi Ka'ab bin Malik. Maka beliau tidaklah menyampaikan satu kalimat dusta sama sekali setelah Allah menerima tobatnya ini. Sehingga jadilah beliau contoh atau teladan dalam kejujuran. Sampai-sampai Allah turunkan tentang Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Setelah ayat Allah turunkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkawanlah dengan orang-orang yang jujur. Kalau perintahkan untuk berkawan dengan orang yang jujur. Yang dimaksudkan oleh ayat adalah Ka'ab bin Malik. Maka sampai-sampai Allah perintahkan untuk orang untuk bergaul dan dekat dengan Ka'ab bin Malik. Dan Allah turunkan sejumlah ayat menjelaskan anugerah yang besar yang Allah berikan berupa menerima tobat Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Itu dalam firman Allah, semoga Allah menerima tobat Nabi dan para muhajirin serta ansar dan orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik, mengikuti Nabi fi sa'atil usra, di masa yang sulit, yaitu saat perang Tabuk. Setelah hampir-hampir saja hati sekelompok dari mereka menyimpang. Surat At-Taubah ayat 117. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Allah menerima tobatnya Nabi, para sahabat muhajirin dan ansar. Ya, Allah tegaskan dengan Allah katakan laqad, sungguh Allah telah menerima tobat. Yang dimaksud dengan Nabi dalam surat At-Taubah ayat 117 dalam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi yang Allah ampuni dosanya yang telah lewat dan dosanya yang belakangan. Adapun yang dimaksud dengan muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan negeri mereka, di antaranya adalah meninggalkan Mekah ke Madinah. Mereka berhijrah karena mencari ridha Allah dan Rasulnya. Fajama'u, maka para sahabat muhajir ini, ini mereka memiliki dua amal, yaitu berhijrah dalam pengertian meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, ditambah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Maka para sahabat muhajirin mereka memiliki dua amal, yaitu hijrah dan memberikan pembelaan dan pertolongan. Sedangkan orang ansar, mereka lah orang-orang yang menyiapkan kondisi Madinah, menyiapkan iman sebelum datangnya para sahabat muhajirin. Dan mereka para penduduk Madinah radhiallahu anhum adalah orang-orang yang memberikan tempat tinggal untuk Nabi, membela Nabi, melindungi Nabi. Sebagaimana mereka melindungi istri dan anak sendiri. Maka dalam ayat ini, dalam At-Taubah 117, Allah menyebut muhajirin dulu baru ansar, karena secara umum muhajirin lebih mulia daripada ansar. Karena muhajirin memiliki dua amal, yaitu hijrah dan berjihad. Sedangkan sahabat ansar hanya memiliki satu amal saja, yaitu berjihad membela Nabi, dan tidak memiliki amal berupa hijrah. Maka secara umum sahabat muhajirin lebih afdal, lebih mulia daripada sahabat ansar. Namun ini secara general. Namun secara kasuistik satu persatunya boleh jadi tidak. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi fi sa'atil usra, dalam masa sulit, yaitu pergi bersama Nabi untuk perang Tabuk ke satu tempat yang jauh. Dan manusia ketika itu cuacanya dalam cuaca yang sangat-sangat panas. Dan mereka dalam kondisi yang hati yang sangat-sangat nyaman seandainya mereka tetap di rumah-rumah mereka. Karena waktu perjalanan untuk perang Tabuk ini adalah waktu panen. Waktu untuk memetiki buah-buahan. Dan waktu yang bernaung, berteduh ketika itu satu hal yang sangat-sangat indah dan baik. Akan tapi mereka radhiallahu anhum, mereka memilih untuk berangkat berjihad di waktu ini, di waktu yang sangat susah ini, di kesempatan yang juga sulit, setelah hampir-hampir saja hati sekelompok dari mereka menyimpang. Artinya sebagian mereka hampir-hampir saja tidak berangkat berjihad tanpa uzur. Dan ini berarti akan berdampak menyimpangnya hati mereka. Akan tapi Allah Azza wa Jal memberikan karunia kepada para sahabat dengan istiqomah, sehingga mereka tetap berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perang Tabuk. Tsumma taba alaihim, dan Allah menerima tobat mereka. Innahum bihim ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah Maha penyayang dan penyayang kepada mereka. Artinya Allah akan liputi mereka dengan kasih sayangnya. Dan ra'fah itu sebenarnya adalah satu kasih sayang yang lebih mendalam daripada sekedar rahmah. Hmm. Di anna karena ra'fa itu ada satu kasih sayang yang lebih lembut dan yang lebih agung daripada kasih sayang atau rahmah secara umum. Kemudian lanjutannya ayat wa ala thalathatil ladzina khulifu. Demikian juga Allah menerima tobat tiga orang yang ditunda berita tentang status mereka. Tiga orang di sini adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Mereka telah orang tiga orang Muslim tulen yang tidak berangkat. Dan yang dimaksud ditunda di sini adalah ditunda penegasan tentang status mereka. Takhallafu di sini maknanya bukan tidak berangkat perang, namun yang dimaksud dengan takhallafu di sini artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tempo dan menunda kejelasan status mereka sampai Nabi akan lihat kondisi mereka. Apa hukum Allah yang Allah tetapkan untuk tiga orang tersebut? Hatta idza daqat 'alimul ardu bima rahubat, maka terasalah sempit bumi padahal bumi itu demikian luas. Artinya hati mereka, bumi terasa sempit menurut tiga orang tersebut padahal bumi demikian luas. Rahab dalam bahasa Arab makna sa'ah, luas. Ya, makna ayatnya bumi meskipun dia luas terasa sempit bagi mereka. Sebagaimana pengakuan Ka'ab bin Malik, maka bumi pun nampak aneh bagiku. Sampai-sampai aku katakan aku tidak tahu apakah aku di Madinah ataukah bukan di Madinah. Ini menunjukkan betapa besarnya sempit hati mereka, kesusahan mereka karena boikot yang diberikan oleh kaum muslimin. Wa daqat 'ala anfusuhum, dan hati mereka pun terasa sesak. Dan jika napas seseorang itu sesak, maka dia tidak akan kuat untuk bertahan. Namun mereka bersabar radhiyallahu anhum, sehingga Allah berikan kabar gembira untuk mereka. Dan tiga orang tersebut dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Dan dalam ayat ini maknanya yakin, artinya mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari Allah. Artinya tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat pada mereka. Dan tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Karena di tangan Allah lah segala sesuatu. Thumma taba ilaihim liyatubu, kemudian Allah berikan taufik mereka untuk bertobat. Sehingga bertobatlah mereka. Sini Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Maka Allah memberikan taufik bertobat untuk mereka supaya mereka mendapatkan pahala bertobat. Yang pahala tobat ini tidaklah akan didapatkan kecuali orang yang diberi taufik. Tidaklah mendapatkannya kecuali orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana firman Allah, inna Allah yuhibbut tawwabin, sini Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat. Demikian yang kita baca dan dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.